كما يحب ربنا ويرضاه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan mulia ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Fathu Rabbil Bariyat karya Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan atau sebagian sudah kita jelaskan tentang derajat-derajat kedudukan-kedudukan orang-orang mukmin. Bahwasanya orang-orang mukmin bertingkat-tingkat, disebutkan ada 3 tingkat. Yang pertama, tingkat yang paling tinggi, yaitu mereka sabiquna ilal khairat, orang-orang yang berlomba-lomba, orang-orang yang terdahulu dalam melakukan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban dan perkara-perkara yang sunnah, dan meninggalkan perkara yang haram, bahkan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Kemudian derajat atau tingkatan yang di bawahnya, yaitu muqtasidun, yaitu pertengahan. Orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang haram, serta mereka melaksanakan perkara yang sunnah, akan tetapi tidaklah banyak. Mereka mengamalkan atau melaksanakan perkara sunnah sedikit. Kemudian yang ketiga adalah zalimuna li anfusihim, yaitu orang-orang yang menzalimi diri mereka. Yaitu mereka adalah orang-orang mukmin. Mereka adalah orang-orang mukmin yang mereka mencampurbaurkan amalan soleh mereka dengan amalan jelek. Di sisi lain mereka memiliki amal soleh, dan di saat yang sama mereka juga memiliki amalan yang buruk, sehingga bercampur pada dirinya amalan yang soleh dan amalan yang buruk. Atau para ulama menafsirkan mereka itu adalah orang-orang mukmin yang melakukan dosa-dosa besar. Orang mukmin yang melakukan dosa-dosa besar, mereka disebut zalimuna li nafsi li anfusihim, yaitu orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka masih orang-orang mukmin. Sebagaimana dijelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya mereka apabila habis atau mereka disiksa dan habis dosanya, maka mereka akan diangkat karena masih ada keimanan di dalam hatinya. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Dan yang terakhir ini, yaitu kelompok yang ketiga ini, itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran dalam konteks pujian, tetapi disebutkan dalam Al-Quran dalam konteks celaan. Hal ini dikarenakan mereka walaupun seorang mukmin, tetapi keimanannya kurang karena perbuatan dosa tersebut. Karena perbuatan dosa tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya perbuatan dosa ini berpengaruh kepada keimanan. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala. Wa qad qassamallahu 'azza wa jalla al-khaliqata ila thalathati aqsamin fi suratil Waqi'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membagi makhluk ini atau makhluk ke 3 golongan. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah. Faja'ala al-istijabah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau membagi ahlul istijabah. Ahlul istijabah itu adalah orang-orang mukmin. Disebut ahlul istijabah itu orang-orang yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, mereka itu adalah orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Terbagi berapa qisma ini? Dua bagian. Yang pertama sabiqin, yaitu as-sabiqun as-sabiqun, ya, was-sabiquna as-sabiqun. Yaitu orang-orang yang terdahulu atau orang-orang yang berlomba-lomba di atas kebaikan. Kemudian yang kedua, ashabu al-yamin. Kelompok kanan, ya. Kelompok kanan. Kenapa tidak disebutkan kelompok yang ketiga dari ahlul istijabah, dari kaum mukminin, yaitu orang-orang yang menzalimi diri mereka? Sebagaimana disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya mereka tidak disebutkan dalam konteks pujian, tetapi mereka disebutkan dalam konteks celaan atau konteks secara umum. Sehingga tidak disebutkan di sini. Adapun kelompok yang ketiga yang disebutkan dalam surah Al-Waqiah tersebut, disebutkan qala rahimallahu taala wal qismu tsalits, dan bagian yang ketiga, tadi bagian yang apa, dua bagian tadi sudah mereka dari orang-orang mukmin. Bagian yang ketiga ashabus shimal, mereka itu adalah kelompok kiri. Alladzina yamutuna 'alal kufri, mereka itu adalah orang-orang yang mati di atas kekufuran. Min ayyi naw'in kana kufruhum, dari jenis apa saja kekufuran mereka. Hal ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh muallif rahimahullah taala, yamutuna 'alal kufri, yaitu mereka yang mati di atas kekufuran. Ini terlepas baik itu dia ketika hidupnya seorang muslim atau seorang kafir. Yang tadinya misalkan ketika hidupnya dia seorang muslim, kemudian mendekati kematiannya, dia malah kafir, malah melakukan kekufuran. Ini bisa terjadi. Maka orang yang seperti ini berarti mati di atas kekufuran. Dan termasuk ashabus simal, kelompok kiri. Begitu juga orang yang tadinya kafir, terkadang ketika akan mati, dia masuk Islam. Mendekati kematian, dia masuk Islam. Akhirnya dia tidak mati di atas kekufuran. Tidak mati di atas kekufuran, melainkan berada di atas keimanan. Sebagaimana kisah seorang anak Yahudi yang dia sakit, yang dia sering membantu Rasulullah, atau dia pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia sakit dan akan mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya dengan tujuan supaya dia masuk Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepadanya untuk masuk Islam. Kemudian anak tersebut memandang kedua orang tuanya, mengisyarahkan meminta izin untuk masuk Islam. Kemudian kedua orang tuanya mengizinkannya. Kemudian anak tersebut membaca dua kalimat syahadat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi apa yang dikatakan oleh muallif rahimahullah taala, yaitu orang-orang yang mutuna alal kufri, mereka mati di atas kekufuran. Kekufuran apa? Kata beliau, kekufuran jenis kekufuran apa saja. Sawa'un kana kufruhum kufra ilhadin. Sama saja kekufuran mereka ini termasuk jenis kufur ilhad. Ilhad ini adalah menyeleweng, menyimpang dari jalan yang lurus, menyimpang dari ajaran-ajaran Islam, melakukan kesesatan. Kalladzina yunkirunal khaliq, seperti mengingkari adanya pencipta. Ayunkirunal ba'sa, atau mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Banyak model-model penyimpangan itu banyak. Seperti mengingkari akan adanya adab kubur, ya, atau mengingkari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir. Ini merupakan bentuk-bentuk ilhad, menyeleweng dari ajaran Islam, menyimpang dari ajaran Islam. Au kufra khurafatin wasaniyatin, atau kekufuran yang bersifat khurafat, khayalan, wasaniyah, yaitu orang-orang yang menyembah berhala. Bukan hanya berhala, wasan ini bukan hanya patung berhala, tetapi jenis benda yang disembah selain Allah. Makanya di sini beliau mencontohkan kalladzina ya'buduna ma'allahi ghairah, seperti orang-orang yang beribadah bersama Allah selainnya. Artinya dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah, sehingga dia dianggap menyembah bersama Allah. Artinya dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, tetapi dia juga berdoa kepada penghuni kubur. Dia bertawakal kepada Allah, tetapi dia juga bertawakal kepada penghuni kubur. Nah, ini para penyembah berhala. Jadi penyembah berhala itu bukan seperti yang dibayangkan, yang disembah itu adalah batu dan patung. Tidak. Wasan itu bukan hanya patung. Wasan ini bentuknya banyak. Bahkan bisa manusia yang intinya disembah selain Allah. Dipinta, berdoa kepadanya, tawakal kepadanya. Dan seterusnya bentuk-bentuk ibadah yang diberikan kepada makhluk tersebut. Wa ya'ishuna 'ala syirkil akbar, dan mereka hidup di atas perbuatan syirik akbar. Hidup di atas kesyirikan. Kemudian mati di atas kesyirikan tersebut. Ya, di antara syirik akbar itu tadi seperti berdoa kepada kubur. Meminta menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk jin dan yang semisalnya. Karena semua itu adalah ibadah yang harus diberikan hanya kepada Allah semata. Apabila diberikan kepada selain Allah dari makhluk-makhluk ini, siapapun dia, maka dia terjerumus ke dalam syirik akbar. Dan mereka termasuk ashabus shimal, kelompok kiri. Au kufra syakkin, atau kekufuran karena ragu. Kal munafiqin, seperti orang-orang munafik. Mereka ragu. Sehingga mereka hanya mengucapkan lisan saja. Hatinya tidak yakin dengan Islam. Bahkan ketika perkara itu atau ajaran Islam, hukum Islam ini memberatkan mereka, itu mulai terlihat. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu salat Isya dan salat subuh. Salat Isya dan salat subuh. Kenapa? Karena salat Isya dan salat subuh ini dilaksanakan di waktu malam. Dilaksanakan di waktu malam. Dan orang-orang munafik itu tidak mendapatkan keuntungan. Tidak mendapatkan keuntungan apabila mereka sholat di waktu malam ini. Kenapa? Karena tidak terlihat. Sementara kalau sholat di waktu yang terang, mereka terlihat. Sehingga orang-orang mukmin melihat dia. Oh, dia sholat. Tetapi kalau malam karena tidak terlihat, maka berat bagi mereka untuk melakukan sholat. Hal ini dikarenakan di dalam hatinya ada keraguan terhadap Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fahaulai, maka mereka itu semuanya, yaitu ashabus syimal, kelompok kiri yang disebutkan tadi, orang yang mati di atas kekufuran dan jenis-jenisnya, kekufuran jenis-jenisnya. Fahaulai kulluhum mukhalladuna finnar. Mereka itu seluruhnya kekal di dalam api neraka. Waqad ammahumullahu biqaulihi. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan seluruh mereka itu, ya, ashabus shimal yang berada di dalam neraka. Wa ashabus shimal lima ashabus shimal. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, dan kelompok kiri atau golongan kiri, tahukah kalian apa itu kelompok kiri? Fi samumi wa hamim. Yang mereka ini berada dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang sangat mendidih. Wa dhillim min yahmum. Dan juga naungan, ya, asap hitam yang panas. La baridi wala karim. Mereka tidak mendapatkan rasa dingin wala karim, dan tidak pula kemuliaan. Ila akhiri ma dzukira min adabi. Dan selanjutnya atau seterusnya apa yang disebutkan dalam surah Al-Waqiah menjelaskan tentang azab mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kelompok yang ketiga yang disebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah, yaitu ashabus simal. Sehingga kami ulangi lagi, ada tiga kelompok golongan, atau ada tiga golongan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Waqi'ah. Yang pertama adalah as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu dalam mengamalkan atau melakukan amal soleh. Yang kedua adalah ashabul yamin, golongan kanan, yaitu mereka adalah orang-orang al-muqtasidun, yang pertengahan. Kemudian yang ketiga adalah ashabus shimal, kelompok kiri. Allah rahimahullah ta'ala waqad qassamahum fi akhir surah ila hadhihi thalathati aqsam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi mereka di dalam akhir surah, yaitu surah Al-Waqi'ah, kepada tiga bagian. Qismani li ummatil istijabah. Dua bagian itu mereka adalah umat Islam. Wal qismus salis. Dan bagian yang ketiga, wahumul kuffar bi anwa'ihim. Mereka itu adalah orang-orang kafir dengan segala jenisnya. Faqala jalla jalaluh, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa amma in kana minal muqarrabin, maka apabila dia termasuk orang yang didekatkan, farahu wa raihanu wa jannatu na'im, yaitu orang yang didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka ini memperoleh ketentraman dan rizki dan kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin, maka adapun apabila dia termasuk kelompok kanan, fasalamul laka min ashabil yamin, maka keselamatan bagimu wahai kelompok kanan. Wa amma in kana minal mukadzibin adh-dhallin, maka adapun apabila dia termasuk orang-orang yang mendustakan dan yang tersesat, fanuzulum min hamim, maka dia tempatnya di situ disiram dengan air yang mendidih, disambut dengan air yang mendidih di tempat tersebut. Wa tasliyatu jahim, dan dibakar di dalam neraka jahim. Inna hadza lahu haqqul yaqin, sesungguhnya ini merupakan keyakinan yang benar. Haqqul yaqin, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah kepada Rabbmu yang maha agung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fahadihi hiya al-aqsamu allati qassama Allahu fiha ibadah, maka inilah bagian atau kelompok-kelompok yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya ini. Ada tiga kelompok secara global. Secara rincinya ada empat kelompok. Tiga kelompok adalah untuk orang-orang mukmin dan satu kelompok khusus orang-orang kafir. Nas'alullah ayyaj'alana min ahli ta'atihi wa birrihi wa birrihi wa ahli al-imani bihi. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya menjadikan kita orang-orang yang taat kepadanya dan melakukan kebaikan, amal saleh, dan termasuk orang-orang yang beriman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian penjelasan tentang golongan atau derajat-derajat, tingkatan-tingkatan manusia yang dijelaskan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk golongan yang mulia dari tingkatan-tingkatan orang-orang mukmin. Terlebih kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang paling tinggi tingkatannya, yaitu sabiquna ilal khairat. Namun apabila tidak, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang pertengahan, yaitu muqtasidun, yang melaksanakan kewajiban dan melaksanakan sunnah walaupun sedikit, dan menjauhi perkara-perkara yang haram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah nanti kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yang ini akan kita jelaskan pada pertemuan yang lain. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.